Salam rinduku padamu Rasulku, salam seribu salam dari hatiku. Ku ingin bertemu, menyatu dalam kalbu. Ku rindu Rasulku. Bersimpuh menangisku dalam rodamu, berharap syafaatmu datang untukku. Muhammad Rasulku, Rasul terakhirku, kau sebut umatmu di akhir nafasmu. Allah ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi. Ya Nabi, ya Nabi. Ya Nabi, ya Nabi. Ya Nabi, ya Nabi. Ya Nabi, ya Nabi. Ya Nabi, ya Nabi. Izinkan menatapmu di dalam mimpiku, menangis merindu semua menyatu. Salawat dan salam hanyalah untukmu Muhammad, Muhammad Rasulku. Saudaraku, dengarkan aku. Apabila kau mendengar nama Rasulmu, bersorak